Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.